Mitra bisnis, kemacetan lalu lintas di Jakarta makin tahun makin bertambah parah. Bila tidak segera dicari jalan keluarnya, dalam 5-10 tahun lagi diprediksi Jakarta akan mengalami kemacetan total. Saat berkunjung ke Jakarta kemarin, mantan wali kota Bogota, Kolombia, yang pernah sukses menata kotanya dari kemacetan lalu lintas, memberikan saran pada Pemda DKI agar mempersempit badan jalan dan memperlebar trotoar untuk mengurangi kemacetan. Karena dengan cara ini, warga akan dikondisikan untuk mencintai angkutan umum dan meninggalkan kendaraan pribadi karena jalannya makin sempit. Mungkinkah cara ini diterapkan? Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Stefanus Rituan. Pak Rituan, bagaimana komentar Anda? Jakarta saya kira yang ada tuh disiplin. Kalau ada disiplin sih mendingan. Jadi saya kira ada law enforcement-nya mesti jelas. Sebab kemacetan ini rata-rata kan kendaraan umum, bentuknya juga seenaknya. Itu enggak? Terus kalau kita lihat juga, selain kendaraan umum, itu orang yang mau motong-motong jalan, seenaknya juga banyak juga pengendaranya sendiri juga begitu. Terus kalau kita lihat, udah kebanyakan motor, saya kira motornya mesti dikurangi. Mobil pribadi perlu dikurangi juga enggak? Sama, kebanyakan. Jadi menurut saya kan mungkin perlu ada daerah-daerah itu mungkin ada pembatasan penggunaan. Mungkin ada kos yang ditarik di situ atau gimana. Saya kira masih ada peraturan yang jelas. Sebab sekarang ini kalau kita lihat kan semuanya tidak mau diatur dengan baik ya. Nggak ada kesabaran ngantri. Kalau kita lihat di luar negeri walaupun padat-padat, orang pada tetap pada jalurnya. Kalau ini kan nggak motong kiri, motong kanan, terus-menerus seperti itu kan. Kalau Transjakarta atau busway bagaimana Pak? Transjakarta sebenarnya kalau di rencana itu dilakukan baik, ya sesuai dengan rencana mungkin baik. Tapi kalau kita lihat kan yang masalah utama adalah bahwa busnya sendiri nggak cukup kan. Nggak cukup banyak. Juga jalannya saya lihat juga dipakai oleh kendaraan pribadi juga kan. Punya saran untuk atasi kemacetan di Jakarta? Tambahan biaya untuk masuk daerah tertentu ada kosnya pada jam-jam sibuk, seperti Singapura kan. Sebab uangnya nanti kita bisa bangun jalan lain atau kita pakai untuk memperbaiki pengangkutan massal sehingga orang mau naik angkutan massal kan. Saya kira kita kan bikin monorail ternyata yang susah kan duitnya, betul nggak? Kata kita lakukan busnya kurang, so ada uangnya juga di situ, minta subsidinya lebih besar. Kalau uang masalahnya, kenapa nggak diuangin aja? Demikian Stefanus Rituan dan saya, Rizal Andika.